Ya. Spesial buat yang galau-galau. Wasik. Bersama artis topnya Sofana Jo Ella Karisma. Serangan kang tadi saksi wali kone jaman semono logo aku bisa apa kecoba ngrotone ning dada sabana teman holik ya masuri. Kutulilah aku dua-dua masuk. Neng pinggir telaga tak jone sliramu. Coklat keju. Dua-dua masuk. Tangisi okay. Sarangan sudah ya, brother. Ayo, apa-apa.